Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa irdah, wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashadu anna muhammadan abduhu wa sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا وَبَعْدُ. طيب. Lanjutkan kajian kita, kita dengarkan dulu qiraatul hadis. Fadhol. Hadis. Ada suaranya. Hadis ke-8, keutamaan adab ketika menguap. An-Nabi Hurairah radhiyallahu anhu, An-Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, At-tasawubu minas syaitani, fa'idha tasaba ahadukum falyaruddahu mastata'a, fa'inna ahadakum idha qala hadzaika syaitan. Muttafaqun alaih. Hadis ke-8, adab ketika menguap. An-Nabi Hurairah radhiyallahu anhu, An-Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, At-tasabu minas syaitan, fa'idha tasaba ahadukum falyaruddahu mastata'a, fa'inna ahadukum idha qala hadzaika syaitan. Muttafaqun alaih. Hadis ke-8, adab ketika menguap. An-Nabi Hurairah radhiyallahu anhu, An-Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, At-tasawubu minas syaitani, fa'idha tasaba ahadukum falyaruddahu mastata'a, fa'inna ahadakum idha qala hadzaika syaitan. Muttafaqun alaihi. Hadis ke-8, adab ketika menguap. An-Nabi Hurairah radhiyallahu anhu, An-Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, At-tasawubu minas syaitani, fa'idha tasaba ahadukum falyaruddahu mastata'a, fa'inna ahadakum idha qala hadzaika syaitan. Muttafaqun alaih. Hadis ke-8, kau adab ketika menguap. An-Nabi Hurairah radhiyallahu anhu, An-Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, At-tasawubu minas syaitani, fa'idha tasa'aba ahadukum falyaruddahu mastata'a, fa'inna ahadakum idha qala hadzaika syaitan. Muttafaqun alaihi. Hadis ke-5, sifat cemburu Allah. Keempat sudah. An Abi Hurairah radhiyallahu an anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, Innallaha yaghuru wa ghairatullahi an ya'tiyal mu'minu nama haramallah. Muttafaqun alaih. Nah. Hadis ke-4. Berhentilah berkata maksiat. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, Innal abdala yatakallamu bil kalimati ma yatabayyanu ma fiha yahwi finnari abada ma bainal masyriq wal maghrib. Muttafaqun alaih. Kedua sudah. Hadis ketiga. Kedua sudah. Enggak. Yang kedua belum. C. ja'a rajulun. Ibu adalah orang yang paling dihormati kemuliaan Bapak. Anabi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ja'a rajulun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqala Man ahakun nasi. Ya Rasulullah, man ahakun nasi biwisni sahabati. Kola umuka kola sumaman. Kola umuka kola sumaman. Kola umuka kola sumaman. Kola summa abuka muntafakun alaih. Nah. Hadis ke-8. Adab ketiga menguapkan Nabi Hurairah radhiyallahu anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala at-tasabu minas syaitani wa iza tasaba ahadukum falyarda masata'a wa inna hum bi at-tasabu minas syaitani wa iza wa inna ahadakum iza qala hadaika syaitan mutabada. Hadis ke-8. Adab ketika menguap Nabi radhiyallahu anhu wa Nabi sallallahu alaihi wasallam qala At-tasaba adukum falyarudda mastata'a fa inna adakum za qala zaika syaitan. Tafakkan alai. Apa? Iya. Hadis keempat. Tinggalkan ucapan maksiat. Nabi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala innal abda la yatakallamu ma bi kalimati ma yatabayyanu ma fiha yahwi biha fin nari abahnama bainal masyriq wal maghrib. Muttafaqun alaih. Itu tuh ke belakangin. Itu tuh Ismail sama Salman. Hadis pertama, Mail. Hadis pertama, keutamaan zikir kepada Allah. An Nabi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabihi sallallahu alaihi wasallam qala kalimatani khafifatani alal lisani sakilatani fil mizani habibatani ilar rahmani subhanallahi wa bihamdi subhanallahi lazim. Yang keras napa? Hadis pertama, keutamaan zikir kepada Allah. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu annin Nabiyyi sallallahu alaihi wasallam qala kalimatani khafifatani 'alal lisani sakilatani fil mizani habibatani ilar rahmani subhanallahi wa bihamdi subhanallahil azim. Muttafaqun alaihi. Baik. Udah napa? Kayak mau kerja aja. Pak Alim ngambil air kayak mau nyangkul. Taib, kita masuk pada hadis yang ke-75. Bismillahirrahmanirrahim. Qala muallif rahimahullahu taala al haditsul khamis wa sab'un. Hadis yang ke-75. Qala an Abdullah ibn Yazid Al-Khatmiyyi Al-Ansariyyi radhiyallahu ta'ala anhu qala haddathani Al-Bara'u Ibnu 'Azib wa huwa ghairu kadzubin qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallama idza qala sami'allahu liman hamidah lam yahni ahadun minna dhahrahu hatta yaqa'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallama sajidan thumma naqa'u sujudan ba'dahu. Hadis yang ke-75 dari Abdullah ibn Yazid. Abdullah ibn Yazid, sebagian para ulama berselisih tentang posisi beliau apakah beliau ini seorang sahabat, berjumpa dan beriman semasa hidupnya dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam atau tidak. Tapi di sini penulis seakan merojihkan suhbatuhu tentang Abdullah ibni Yazid ini seorang sahabat. Beliau berkata, telah menyampaikan hadis kepadaku Barra ibni Azib. Kalau sohbahnya Barra ibni Azib tidak diperselisihkan, beliau seorang sahabat yang ma'ruf. Wa huwa ghairu kadzubin, dan dia bukan seorang pendusta. Di sini juga kalimat wa huwa ghairu kadzubin, sebagian menyatakan kembali kepada Barra ibni Azib, sebagian menyatakan kembali kepada Abdullah ibni Yazid. Jika dikembalikan kalimat dia tidak dusta kepada Barra, ini dimaksudkan penguatan hadis, bukan tazkiyah terhadap sahabat. Karena sahabat enggak ada yang dusta sama sekali. Ya. Bahkan majhulnya, tidak dikenalnya sahabat dalam satu riwayat, hadisnya diterima. Tidak tersifati pada diri sahabat dusta. Jadi kalau ini dikembalikan kepada Barra ibni Azib, maksudnya adalah takwiyah, penguat terhadap hadis yang disampaikan, bukan tazkiyah, bukan rekomendasi kalau beliau ini bukan pendusta, bukan. Karena sahabat semuanya adil. Setiap yang datang dari mereka, dari para sahabat, jika alur sanad pembawa kabar setelah mereka dihukumi sahih, sahih, sahih, sahih, sahih, maka hadisnya sahih, enggak diperselisihkan lagi. Jadi kalau hadis itu yang diperselisihkan bukan sahabatnya, ya, tapi yang diperselisihkan setelah sahabat ini siapa yang meriwayatkan. Kenapa? Karena sahabat semuanya adil. Jika mereka meriwayatkan hadis, semua diterima. Jadi dalam pembahasan hadis yang dibahas bukan sahabatnya, dalam arti apakah sahabat ini adil apa enggak adil, lemah apa enggak lemah, kuat apa lemah, enggak, enggak dibahas. Karena sepakat. Tapi setelah sahabat, nah ini baru dibahas. Siapa mereka, gurunya siapa, hafalannya seperti apa, apakah hadis ini betul dia dengar dari sahabat ini, apakah pernah berjumpa dengan sahabat ini. Ini semua ada data-datanya yang valid, yang dengan data itu akan dihukumi hadis ini sahih, hadis ini apa? Dhaif. Semua terbukukan sudah. Taib, di sana ada pelajaran khususnya, mustalah hadis. Sebagian menyatakan kalimat wa huwa ghairu kadzubin ini kembali kepada Abdullah. Jika dikembalikan kepada Abdullah, maka bisa penguat hadis yang dia sampaikan sekaligus sebagai tazkiyah terhadap Abdullah. Ini jika sebagian menghukumi kalau Abdullah ibn Yazid itu bukan sahabat. Tapi kalau beliau ini sahabat, ya sudah tidak ada pengingkaran, beliau mesti diterima. Qala, beliau berkata, Barra ibn Azib, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena nyatalah atau dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qala, apabila beliau berkata dalam salatnya, sami Allahu liman hamidah, Allah mendengar siapa saja yang memujinya. Sami Allahu liman hamidah. Lam yahni ahadun minna dhahrahu, tidaklah mencondongkan, tidaklah membungkukkan apa dhahrahu, punggungnya, seseorang pun dari kami, hatta yaqa'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masajidan, sampai Rasulullah melakukan sujud sempurna. Beliau turun sujud sempurna. Thumma naqa'u sujudan ba'dahu, kemudian kami pun mengikuti gerakan sujud setelah beliau. Jadi ini masih memperkuat hadis-hadis sebelumnya tentang bahwasannya makmum itu harus mengikuti setelah imam. Tidak boleh mendahului imam, tidak boleh dengan imam, ya. apalagi mendahului. Jadi harus betul-betul selesai gerakan imam baru makmum mengikuti, ya, langsung, tidak menunda-nunda, tidak menyelesaikan zikirnya tapi mengikuti. Mengikuti imam hukumnya lebih wajib, dan bahkan sebagian menyatakan rukun dibanding dengan zikir yang dia selesaikan. Contoh dia rukuk membaca doa rukuk yang panjang, subhanallah rabbiyal azim, panjang dia, atau yang lainnya subhanallah rabbiyal azim. Ketika imam sudah ya bangkit dan mengatakan sami Allahu liman hamidah, dia langsung ikut Rabbana lakal hamdu. Jangan meneruskan rukuknya subhanallah rabbil azim, subhanallah rabbil azim, saya pengen 5 kali subhanallah rabbil azim. Jangan, langsung mengikuti. Ini termasuk kesempurnaan apa? Seorang makmum. Karena mengikuti imam wajib, sedangkan dia lebih dari satunya, itu hukumnya sunnah. Ketika dia zikir subhanallah rabbil azim, ini wajibnya. Subhanallah rabbil azim sunnah, subhanallah rabbil azim sunnah. Ya, dia memilih yang wajib mengikuti imam atau apa? Melanjutkan yang sunnah tadi. Tentunya mengikuti imam lebih diutamakan daripada mengerjakan yang sunnah. Taib. Gharibul hadis, yang asing dari makna hadis ini. Yang pertama, thumma naqa'a. Thumma naqa'a. Atau thumma naqa'u. Birraf'i alal isti'naf. Ini dirofakkan, didhamahkan, naqa'u, tidak dibaca naqa'a, tapi naqa'u, birraf'i alal isti'naf. Jadi dimaksudkan dia itu berdiri sendiri, awalan kata gitu loh, tidak berkaitan dengan sebelumnya. Istiqnaf itu adalah ungkapan baru, kata baru, paragraf baru, gampangnya gitu. Walaisa ma'tufan ala yaqa'a, tidak disambungkan kepada kalimat sebelumnya. Kalimat sebelumnya kan hatta yaqa'a Rasulullah. Ya, kemudian thumma naqa'u. Kalau dia disambungkan harusnya naqa'a. Tapi di sini dibaca naqa'u. Al-ula al-mansub bi hatta id laisal ma'na alaih. Ya, tidak disambungkan ke kalimat yaqa'a sebelumnya yang dimansubkan dengan hatta karena tidak semakna atau tidak sesuai maknanya. Walakulin, ini sekedar mengupas atau mengulas secara bahasa saja. Qala ma'nal ijmali yadhkuru hadzal rawi as-suduku anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam ya ummu ashabahu fis shalah. Rawi ini ya Al-Bara ibni Azib ibn Yazid yang jujur menyebutkan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika mengimami para sahabatnya dalam salat. Fa kanat af'alul mu'minina ta'ti ba'da an yatimma fi'luhu. Maka gerakan-gerakan makmum, af'alul ma'mumina, tadi mu'minin salah, ma'mumina, gerakan-gerakan si makmum itu datang setelah sempurna gerakan imam. Jadi imam dulu sempurna, Allahu Akbar, baru kita Allahu Akbar. Imam ruku' Allahu Akbar, rukuknya sempurna, baru ikuti Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah, tegak berdiri, baru kita ikuti Rabbana lakal hamdu. Ya, jangan membarengi gerakan imam. Kecuali kemarin ketika udzur ya, mic-nya mati, sementara masjidnya luas. Ini beda lagi, kondisinya darurat. Bihaitsu kana sallallahu alaihi wasallam idza rafa'a minar ruku', di mana nyatalah Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila beliau bangkit dari ruku', i'tidal berarti, wa qala sami Allahu liman hamidah, dan beliau berkata sami Allahu liman hamidah, tsumma rafa'a ashabahu ba'dahu habata sajidan. Kemudian rafa'a ashabahu, setelah beliau mengucapkan sami Allahu liman hamidah, para sahabat pun ya mengangkat badannya setelah mengikuti itidal setelah itidalnya beliau. Kemudian habata sajidan, kemudian beliau pun sujud. Setelah itu wahina idin yaqauna ba'dahu sajidin. Nah, setelah itu baru mereka mengikuti ya turun untuk sujud setelah sujudnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ma yukhadu minal hadis, apa yang bisa kita ambil dari pelajaran hadis ini? Yang pertama, sifatu mutaba'ati sahabati lirrasuli fis salat. Sifat mengikutinya para sahabat terhadap Rasulullah dalam salat. Wa annahum la yantakiluna minal qiyami ila sujudi hatta yasjuda. Mereka tidak berpindah dari berdiri ke sujud sampai beliau sujud. Taib, ini juga diantara pelajaran yang diambil dari sosok Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi apa yang bisa kita ambil dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam selain dari sunnah-sunnah qauliyah yang disampaikan hadis-hadis yang ma'ruf, juga bisa kita ambil pelajaran semasa hidupnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan sunnah af'aliyah, apa yang beliau lakukan. Tidak hanya itu, juga di situ ada yang bisa kita ambil pelajaran apa yang beliau tinggalkan, sunnah tarkiyah, apa saja yang beliau tinggalkan. Demikian juga sunnah takririyah, apa yang beliau tetapkan. Ya, bisa qauliyah, af'aliyah, takririyah, tarkiyah yang beliau tinggalkan. Bahkan kisahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun bisa diambil pelajaran di sana. Ya, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dihidangkan makanan, beliau tidak suka. Ya, dengan makanan ini, beliau enggak mencela makanan ini. Cuma digeser saja. Ya. Mencela dengan ikhbar beda ya. Kalau ikhbar itu misalkan istri kita masak kurang garam, terus kita cicipi ini apa? Kurang asin. Ini enggak mencela. Ikhbar mengabarkan kalau makanan ini kurang, perlu tambahan sedikit dari bumbu atau yang lainnya. Enggak apa-apa. Jangan asin ya, diem aja dimakan, jangan. Sampaikan, ini masakan keasinan, besok kalau ngasih garam kira-kira dicicipi. Boleh. Jangan mentang-mentang enggak boleh mencela ya, pokoknya asin dimakan, pahit dimakan ya, jangan. Ya. Insya Allah masalah celah-mencelah ini ma'ruf ya. Misalkan ini makanan apa, enggak suka saya. Ya enggak suka ya sudah, enggak usah di ya. Apa ya? Kalau orang Jawa dipaidu, paham enggak? Paidu itu apa kalau bahasa Indonesianya? Apa-apa dipaidu, enggak bisa masak, bisanya cuma ngomong. Ya, suruh masak enggak mau, maidu terus misalkan. Jangan. Hanya menyalahkan bisanya. Kalau disuruh enggak bisa. Nah, ini ma'aban nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ta'aman qat. Nabi itu enggak pernah mencela makanan sama sekali. Ada minuman enak, ya diminum, enggak enak ya enggak, bukan enggak enak, enggak suka misalkan, beliau pinggirkan. Ada makanan yang beliau suka dimakan. Inistahahu akalahu, kalau suka minat dimakan. Ya. Wa in karihahu tarah, kalau beliau tidak suka ditinggalkan. Bukan dicela. Ini kadang kita kalau enggak sadar itu mencela. Sekolah air. Taib. Atau menisbatkan makanan kepada daerah tertentu dengan maksud mencela. Ya. Ini juga tidak boleh. Ya. Tidak boleh. Ini mah makanan orang Jawa kayak gini mah enggak suka saya. Enggak boleh kayak gini. Nah, karena makanan itu rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Orang enggak suka itu kan karena ada yang lain, iya kan? Coba kalau enggak ada yang lain, pasti dimakan. Nah, barakallahu fikum. Itu yang pertama. Yang kedua, pelajaran yang bisa kita ambil, annahu yanbaghi antakuna almutaba'atu hakadha. Sesungguhnya sepantasnya, seyukyanya mengikuti itu seperti ini caranya. Fala tataqaddamu al-imam. Tidak mendahului imam. Fa innahu muharramun, yubtilus sholah, karena mendahului imam itu hukumnya haram membatalkan sholat, kecuali udzur tadi mic-nya mati. Wala tuwafiquhu, tidak pula berbarengan dengan imam. Fa innahu makruhun yanqusus shalah. Hukumnya makruh, mengurangi nilai pahala salat. Kalau mendahului haram, batal salatnya, tapi kalau membarengi hukumnya makruh. Wala tata'akhkharu anhu katsiran, jangan terlambat sekali dari gerakan imam. Bal talihi mubasyaratan, tetapi segera ya setelah gerakan imam. Atsalitsu fil haditsi dalilun ala tuli tumakninati ba'da ruku'. Fil hadits, dalam hadis ini ada dalil atas panjangnya durasi tumakninah, tenang, ba'da ruku', setelah ruku'. Sami Allahu liman hamidah, Rabbana lakal hamdu. Tenang dulu. Baru kemudian Allahu Akbar, turun untuk sujud. Dan kadar tumakninah ini kata para ulama durasinya tidak bisa dimeniti ya, tapi diperkirakan kembalinya persendian tulang ke tempatnya masing-masing. Ini durasi tumakninah. Sebagian ada yang mengatakan membaca zikir di tempat yang dia lakukan dengan sempurna. Subhana rabbiyal azim. Subhana rabbiyal azim. Subhana rabbiyal azim. Sami Allahu liman hamidah, Rabbana lakal hamdu. Allahu akbar. Subhana rabbiyal a'la. Subhana rabbiyal a'la. Subhana rabbiyal a'la. Allahu akbar. Enggak usah dipanjang-panjangkan kalau kita jadi imam. Nah, kalau kita sendirian silahkan. Ya. Dan posisi terbaik dalam sholat itu tulul qiyam, lamanya berdiri. Ya. Taib, lamanya berdiri. Wa aqrabul maqam ilallah fis shalah inda sujud, dan terdekat posisi seseorang dengan Allah dalam sholat ketika sujud. Fa'akthiru doa, perbanyak doa. Nah, jadi durasi panjang pendeknya tumakninah, sebagian menyatakan bisa membaca zikir di tempat itu dengan baik, dengan tartil. Wa hadza binisbati ilal ma'mumin. Ini ucapan ini dinisbatkan kepada gerakan makmum. Ammal imamu falitumakninatihi adilatun ukhra. Adapun untuk imam, kadar tumakninah durasinya ini ada dalil yang lain. Disesuaikan kondisi dan situasi. Jika dia mengimami makmum masyarakat umum, disesuaikan dengan kemampuan mereka. Jika dia mengimami santri yang siap untuk panjang, siap untuk lama, maka disesuaikan pula dengan mereka. Tanbihun al-muwafaqatu fi af'alis salati wa aqwaliha lil imam makruhun. Ya. Membarengi dalam gerakan salat dan ucapan zikir-zikir salat terhadap imam hukumnya makruh. Salatnya sah ya. Salatnya sah, silakan. Tapi makruh, mengurangi nilai pahala saja. Enggak sampai membatalkan salat. Illa takbiratul ihram, kecuali takbir pembuka. Fa innaha la tan'aqidu ma'aha sholatu, karena tidak akan ternilai, tidak akan sahih tan'aqid ma'aha, bersamanya sholat. Jadi kalau misalkan gerakan selain takbiratul ihram kita bareng dengan imam, sah sholatnya, tapi makruh. Tapi kalau satu gerakan ini takbiratul ihram kita bareng dengan imam, imam Allah, kita juga Allah bareng, maka di sini apa, tidak boleh. Dia batalkan kembali, ya, kemudian takbir setelah takbirnya imam. Kenapa sholatnya enggak sahih? Sholatnya tidak teranggap. Kenapa? Nah, sekarang imamnya siapa? Ya, imamnya yang di belakang atau di depan? Ya, beda kalau sudah masuk imam takbir, dia takbir, ya, kemudian di tengah-tengah setelah takbiratul ihram ini dia bareng dengan gerakan imam, ini masih diperbolehkan. Kenapa? Imamnya jelas. Kenapa yang di depan? Seperti itu. Jadi ada rincian. Jika barengnya gerakan makmum dengan imam di tengah-tengah sholat, selain takbiratul ihram, sah sholatnya tapi makruh. Tapi kalau barengnya di takbiratul ihram, sholatnya tidak sah. Diulang kembali, dibatalkan, kemudian takbir berikutnya Allahu Akbar untuk takbiratul ihram. Taib. Mafhum insyaallah ya. Hadis ini penguat saja tentang bagaimana seorang makmum itu mengikuti gerakan imam dengan baik. Tidak terlalu lambat, tidak bareng dengan imam, apalagi mendahului. Wallahu ta'ala alam bissawab. Alhamdulillah. Mafhum? Ada yang tanyakan silakan. Tidak ada, kita tutup. Mandel. Bolehkah berbicara saat wudu? Allah alam, Anda tidak tahu tentang larangannya. Jika memang diperlukan, boleh. Sebagian menyatakan makruh, seingat Anda. Cuma Allahu alam. Kalau yang dibahas sah apa tidak sah wudunya, tetap sah. Kecuali dia melakukan pembatal wudu. Dan berbicara saat wudu enggak masuk dalam pembatal wudu kan? Enggak masuk. Cuma sebagian menyatakan makruh. Ya. Tapi sebagian menyatakan boleh-boleh saja, kecuali misalkan dia apa ada keperluan gitu. Tapi dengan catatan jangkanya tidak boleh panjang. Contoh misalkan dia sedang wudu ada yang salam. Assalamualaikum Pak. Ya udah, waalaikumsalam. Setelah itu percakapannya pendek. Habis itu dia kembali berwudu, boleh. Tapi kalau durasinya panjang, habis wudu cuci tangan, pulang dulu makan, balik lagi cuci muka, duduk dulu ngobrol, tadi dari mana, baru itu kumur apa namanya tangan lagi atau ke kepala, telinga duduk dulu, ya, bangkit lagi cuci kaki, ya, ini mah nggak benar, nggak ada mutawaliyahnya, nggak ada berurutannya, nggak ada. Taib, Allah Ta'ala alam bisawab. Kalau yang ditanyakan apakah wudunya sah apa tidak sah, sah. Cuma ya lebih afdolnya tidak diselang karena khawatir. Bisa jadi pas dia berbicara lupa ditanya sampai mana tadi. Misalkan, ya walaupun memang diulang lagi dari awal bisa. Allah alam, itu yang ana tahu tentang masalah berbicara saat wudu. Ya. Gerakan imam terlalu cepat. Fenomena ini memang terjadi. Kalau seandainya memang gerakannya itu cepat, betul-betul cepat, enggak ada tumak ninah sama sekali, jangan bermakmum kepada imam ini. Karena tumak ninah apa? Rukun apa wajib apa sunnah? Rukun. Sholat yang enggak ada tumak ninahnya batil. Enggak ada apa? Jadi cepat gitu loh. Enggak ada sama sekali apa? Penyempurnaan gerakan, misalkan ketika takbir Allahu Akbar rukuk belum sempurna Allahu Akbar, i'tidal belum sempurna sudah Allahu Akbar ke bawah, ya, nah, itu enggak ada tumakninah, batil sholatnya. Nah, seperti orang yang membaca Al-Fatihah lahannya lahan jali, Ya, Al-Fatihahnya lahannya kesalahannya itu fatal sekali. Antum yang tidak belajar tajwid dalam pun tahu ini salahnya fatal ini. Ya, ya sudah, keluar. Sholatnya enggak sah. Imam seperti ini. Ya, keluarnya kapan? Ya, dilihat kondisinya. Ini kalau saya keluar sekarang nih fitnah enggak? Ya, kalau misalkan enggak fitnah ya keluar. Tapi kalau misalkan fitnah ya nunggu sholat lagi nanti. Sholatnya enggak sah. Nah, tapi kalau cepatnya di sini, posisinya cepat dalam arti masih bisa berzikir pada posisi-posisi gerakan sholat, maka ambil zikir yang wajib saja. Contoh misalkan ruku, Allahu Akbar, Subhanallah Rabbiyal Azim, cukup sekali. Dua dan tiga kan hukumnya sunnah, yang wajib sekali. Nah, ketika i'tidal ya cukup. Ya, dia sami Allahu liman hamidah, segera bangkit, Rabbana lakal hamdu, Allahu Akbar, Subhanallah Rabbil Ala, Allahu Akbar, Rabbighfirli, Allahu Akbar, Subhanallah Rabbil Ala, Allahu Akbar, Rabbighfirli. Udah gitu aja. Nah, kalau kita maksa lebih dari Rabbighfirli, Rabbighfirli, Rabbighfirli, terlambat kita dengan gerakan imam. Sementara ngikuti imam apa hukumnya? Selama kita masih mengikuti dengan zikir yang tetap sempurna, ikuti. Tapi kalau misalkan betul-betul cepatnya kayak sholat taraweh ya, Al-Fatihah aja tiba-tiba ladolin, kapan Rahman Rahim Maliki Yaumiddinnya enggak tahu, tiba-tiba ladolin, amin Alif Lam Mim, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, udah enggak usah, keluar aja. Nah, sholatnya kayak orang nari, kayak orang senam. Nah, ini keluar kalau sampai seperti. Tapi kalau kita masih bisa mengikuti dengan gerakan-gerakan wajib atau dengan zikir-zikir wajib, maka ikuti. Dan besok lagi bisa cari tempat yang lain yang kira-kira lebih tenang. Karena tadi durasi tumakninah tadi enggak ada menitan, Allah alam, harus berapa detik, harus berapa menit, enggak ada. Yang penting zikir yang saat itu dia harus ucapkan di tempat itu sempurna gitu lah. Walaupun ala qadril wajib, sesuai dengan kadar wajibnya. Kalau ruku ya Subhanallah Rabbiyal Azim, kalau sujud ya Subhanallah Rabbil A'la, sekali tok enggak apa-apa. Nah, Allah alam soal. Ya bareng aja. Ya itu bisa dikatakan dikategorikan bareng. Ini kita sering lihat kalau sholatnya di masjid-masjid kaum muslimin ya, di perumahan kita aja sama imam dia, jadi rukuknya itu dia rasa mungkin sudah selesai ya, subhanallah bila ini tiga kali, dia itu naiknya kayak gini, imam belum sami Allah nih, dia udah ndangak gini, dan orangnya itu mesti itu terus, herannya itu. Mungkin yang suka sholat di muhajirin tahu siapa orangnya, kenal muka, ini orangnya ini kalau kayak gini mesti kayak gini. Yang sering sholat di sana itu, nah, ini nggak boleh kayak itu, dalam artian makruh gitu loh, seperti itu. Kadang-kadang imam belum naik dia udah setengah berdiri kayak gini. Ya, nah kasihan, udah sepuh, sesuatu yang darurat untuk dia ketahui saja dia nggak ngerti. Nah. Itu yang di, ya artinya ya posisinya kalau bareng itu kan kayak gini, saat menggeraki gitu loh, gerakan kita bersama dengan imam. Apalagi kalau imamnya rada panjang dikit. Lagian kalau dia pun mendahului imam, apa dia bisa salam duluan? Kan enggak akan bisa sebenarnya ya, tapi itu setan. Setan itu lebih pinter menggoda. Kita pinter, setan yang goda pun lebih pinter. Nah. Wallahu a'lam bissawab. Nak. Taib naktafi insyaallah fadhlu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.